Masihkah kau ragu untuk ungkapkan semua isi hati? Tidakkah kau lihat betapa tersirat cinta ini? Coba dengarkan isi hatimu. Bila kau cinta, katakan, katakan, katakanlah. Bila kau rindu, kau rindu, kau rindu, tunjukkanlah. Jangan kau ragu, jangan kau tahan, katakan saja. Mulai kali ini, saatnya kau jujur kepadaku. Tak ingin ku larut di sepanjang penantian ini. Coba tunjukkan isi hatimu. Bila kau cinta, katakan, katakan, katakanlah. Bila kau rindu, kau rindu, kau rindu, tunjukkanlah. Jangan kau ragu, jangan kau tahan, katakan saja. Bila kau cinta, kau rindu, kau rindu, kau rindu, tunjukkanlah. Jangan kau ragu, jangan kau tahan, katakan saja. Kau cinta, katakan.